Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Bapak-bapak hadirin yang semoga dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan malam hari ini kembali Allah pertemukan kita di masjid yang kita cintai ini untuk melanjutkan pelajaran kita membahas sirah dari Amirul Mukminin Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Hadirin rahimakumullah, pada pertemuan yang terakhir kita telah paparkan tentang prosesi pengangkatan Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu sebagai khalifah pengganti Abu Bakar Siddiq. Para sahabat akhirnya menerima keputusan Abu Bakar ketika Abu Bakar menunjuk Umar sebagai khalifah pengganti beliau. Walaupun ada kekhawatiran pada diri mereka bahwa Umar ini akan menjadi seorang pemimpin yang keras, namun Abu Bakar meyakinkan mereka bahwa keras atau tegasnya Umar ini adalah untuk mengimbangi kelemah lembutan beliau sebagai khalifah. Maka ketika Umar Al-Khattab diangkat menjadi khalifah, dia pun meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan beliau sebagai hamba yang dipenuhi dengan kelembutan. Demikian juga beliau radhiyallahu anhu berjanji ketika beliau berkhutbah di hadapan para rakyatnya, beliau berjanji untuk berusaha melakukan hal yang terbaik. Kalau itu masih bisa beliau lakukan sendiri, beliau akan lakukan itu. Nah, kalau beliau itu di luar kemampuan beliau, maka beliau akan amanahkan orang yang terbaik untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada rakyatnya. Ini yang menjadi pidato Umar bin Khattab, isi dari pidato Umar bin Khattab ketika beliau diangkat menjadi khalifah. Nah, bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu melaksanakan atau beliau melaksanakan yang melaksanakan amanah sebagai khalifah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, ya. Kita akan bahas awal-awal pemerintahan Umar bin Khattab. Beliau melanjutkan program-programnya Abu Bakar As-Siddiq. Apa programnya Abu Bakar As-Siddiq sebelum beliau meninggal dunia? Abu Bakar As-Siddiq ketika itu mengirimkan kaum muslimin untuk melakukan penaklukan demi penaklukan. Ya, kita flashback sebentar bagaimana bagaimana Abu Bakar As-Siddiq di akhir pemerintahan beliau. Setelah Khalid Ibn Walid berhasil mengalahkan Musailimah Al-Kadzab, ketika itu pemimpin Bahrain yang bernama Al-Muthanna Ibn Haritha As-Syaibani, dia meminta izin kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk melakukan penaklukan. Jadi kalau kita lihat, ya, Bahrain itu berbatasan dengan Irak. Kalau sekarang ada Kuwait, ya. Sebelum Bahrain itu ada Kuwait. Kuwait itu dulu termasuk provinsi Irak. Jadi termasuk wilayah Irak. Makanya kenapa Saddam Hussein dulu sangat bernafsu untuk menguasai Kuwait? Karena dari zaman dahulu Kuwait itu termasuk wilayah Irak. Ya. Dari zaman kekhilafan Utsmaniyah juga Kuwait itu salah satu provinsi dari Irak. Ya. Maka itu termasuk wilayah Irak. Nah, Al-Muthanna Ibn Haritha ini mulai beliau naik ke utara. Dari daerah kekuasaannya mulai naik ke utara untuk satu persatu menguasai, ya, setahap demi setahap menguasai daerah yang dikuasai oleh Persia. Nah, pernah kita jelaskan dulu ketika kita membahas Sirah An-Nabawi, ya, bahwa kekuatan Persia itu dia tidak langsung berbatasan sesungguhnya dengan kaum muslimin, tapi dia memiliki buffer area. Buffer area ini maksudnya adalah daerah-daerah yang didiami bukan oleh bangsa Persia, tapi oleh bangsa Arab sendiri. Ya, jadi sebelum masuk ke inti negara Persianya, ada daerah-daerah yang memang mereka berada di bawah kekuasaan Persia, namun isinya adalah komunitas Arab. Ya, orang-orang dari Bani Ghassan, orang-orang Ghassan yang mereka beragama Nasrani. Jadi Bani Ghassan ini atau orang-orang Arab yang beragama Nasrani ini, sebagian mereka ada di negeri Syam, menjadi bumpernya orang-orang Romawi, sebagiannya lagi berada di Irak, menjadi bumpernya bangsa Persia. Maka Al-Musannad bin Harithah pun mulai beliau dengan pasukannya merangsek ya ke wilayah Irak, dan ini atas izinnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, kemudian apa yang terjadi? Hadirin yang dimuliakan Allah, ternyata Al-Musannad bin Harithah ini kewalahan. Ya, dia kemudian meminta agar Abu Bakar As-Siddiq mengirimkan bala bantuan. Siapa yang dikirimkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu untuk membantu Al-Musannad bin Harithah? Khalid ibn al-Walid. Yang ketika itu Khalid ibn al-Walid baru saja memenangkan perang Yamamah melawan Musailimah al-Kadzab. Maka kemudian mulailah ekspedisinya Khalid ibn al-Walid, yang awalnya dia hanya diperbantukan oleh Abu Bakar Siddiq kepada Al-Musanna ibn al-Harithah, namun setelah itu kita akan melihat ya bagaimana cemerlangnya ya kepemimpinan, atau bagaimana cemerlangnya Khalid ibn Walid sebagai komandan pertempuran. Ketika dia ditugaskan oleh Abu Bakar Siddiq membantu Al-Musanna, Al-Musanna ibn al-Harithah al-Syaibani, mulai dia naik ya. Nah, ini petanya. Ya, Bapak bisa lihat di sini. Nah, ini daerah Yamamah di sini. Ya. Awal dari perjalanan Khalid ibn Walid. Kemudian dia mulai naik ke utara. Ya, dia mutar dulu sini ke Bahrain. Ya. Nah, ini kemudian naik. Satu persatu kota-kota yang dikuasai atau yang merupakan wilayah dari Persia ini berhasil ditaklukkan oleh beliau. Ya. Sebenarnya saya pengen ungkap satu persatu peperangan tersebut, tapi kita sedang berbicara tentang Khalifah Umar ibn Khattab. Kita bukan sedang berbicara tentang Khalid ibn Walid. Jadi kapan kita bicara tentang peperangan ini? Ya nanti, kalau sampai kepada Khalid ibn Walid. Ya, masih panjang, masih lama. Nah, kita ini hanya berbicara tentang garis besarnya saja, bahwa Khalid ibn Walid, begitu beliau selesai dari perang Yamamah, ditugaskan oleh Abu Bakar untuk membantu Al-Musannad bin Harithah, langsung beliau bergerak. Bergerak, maka kemudian satu persatu kota-kota di Irak itu mulai ditaklukkan. Ada kota namanya Alis, Abalah, Al-Midhar, Al-Walajah, sampai kemudian Al-Hirah. Al-Hirah ini ibaratnya kota terbesar kedua di Persia. Di kekuasaan Persia itu, mereka punya dua kota besar. Yang pertama adalah Al-Madain. Nah, Al-Madain ini ibu kotanya. Kemudian mereka punya kota Al-Hirah. Al-Hirah ini juga kota besarnya, pusat peradaban mereka. Nah, ini berhasil kemudian dikuasai oleh Khalid ibn Walid. Kemudian naik lagi beliau sampai Al-Anbar, terakhir Dumatul Jandal. Ya, perangnya itu kisahnya luar biasa, bagaimana orang-orang Persia berusaha menghadang laju Khalid ibn Walid, dan bagaimana jumlah pasukan yang sama sekali tidak sebanding antara kaum muslimin dengan orang-orang Persia. Namun dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian kepiawaian Khalid ibn Walid mengatur strategi, maka kemenangan demi kemenangan diraih oleh pasukan kaum muslimin. Ini kemudian yang menyebabkan nama Khalid ibn Walid menjadi sangat harum. Masyaallah. Dan tadi saya mencoba untuk mengorek berapa sih usia Khalid ibn Walid ketika beliau menjadi panglima perang ini. Ya, usia beliau itu di atas 50-an, Bapak-bapak. Dalam keadaan usianya sudah 50-an, beliau tetap terjun ke lapangan, berperang dengan pedangnya naik kuda, Pak. Kalau kita usia 40-an udah boyoan. Jangankan untuk mimpin perang. Makanya perlu kita membaca kisah-kisahnya para sahabat ini. Akhir jangan kemudian merasa, aduh sudah deh, saya sudah tua, ya tidak bisa berbuat karya untuk Islam. Khalid bin Walid ini kalau kita lihat, beliau itu kan masuk Islam sebelum perang Khaybar beliau masuk Islam ya. Dan ketika ketika perang Mu'tah, ya, perang Mu'tah itu yang ada tiga panglima yang ditunjuk oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ja'far bin Abi Thalib, kemudian yang pertama adalah Zaid bin Harithah, kemudian diganti dengan Ja'far bin Abi Thalib, kemudian diganti dengan Abdullah bin Rawaha, kemudian semuanya meninggal dunia, lalu diganti oleh Khalid bin Walid. Nah, ketika perang itu, ya, yang Khalid bin Walid berperang dengan demikian gagahnya, sampai 9 pedang, ya, beliau sampai memakai 9 pedang, patah dalam pertempuran, saking serunya bertempurnya Khalid bin Walid. Itu usianya beliau 47 tahun, Pak. Usianya 47 tahun, tapi masih kuat untuk berperang. Makanya jangan kemudian kita usia 40 tahun kemudian berhenti, ya. Khalid bin Walid itu menjadi panglima dan ikut bertempur di usia yang lebih dari 40 tahun. Maka kemudian Khalid bin Walid diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, namanya pun menjadi harum. Sampai kemudian Abu Bakar Ash-Shiddiq meminta agar Khalid memindahkan front pertempuran, bukan lagi melawan orang-orang Persia, namun melawan orang-orang Romawi. Jadi bersamaan dengan misinya Khalid bin Walid tadi untuk merebut daerah-daerah yang dikuasai oleh bangsa Persia, Abu Bakar Ash-Shiddiq juga mengirimkan pasukan yang lain. Tapi tujuannya ke negeri Syam. Negeri Syam ini dikuasai oleh orang-orang Romawi. Hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita menyebut negeri Syam, maka yang sekarang itu menjadi negeri Syam itu adalah banyak negara, diantaranya Suriah, kemudian Jordania, lalu Lebanon, kemudian Palestina yang sekarang sedang dikuasai oleh Israel. Nah, ini semua negeri Syam berada di bawah kekuasaan bangsa Romawi. Maka Abu Bakar Ash-Shiddiq mengirimkan pasukan untuk merebut kota-kotanya orang-orang Romawi. Sehingga kalau kita ditanya apakah betul Islam itu disebarkan dengan pedang, ya ada benarnya. Ya, tapi bukan kemudian dengan paksaan. Ya, dengan paksaan kemudian ditodong dengan pedang, kamu masuk Islam, kalau enggak saya bunuh. Enggak. Tapi ketika suatu daerah itu dikuasai oleh kaum muslimin, mereka diberikan opsi. Yang pertama tentunya masuk Islam. Kemudian yang kedua, kalau mereka tetap ingin mempertahankan akidah mereka, kalau mereka tetap ingin mempertahankan agama mereka, maka mereka membayar jizyah kepada kaum muslimin, semacam pajak kepada kaum muslimin. Nah, kalau mereka tidak mau masuk Islam dan juga enggan untuk bayar jizyah, mau tidak mau terjadi perang. Ya, diperangi. Sehingga tidak ada paksaan dalam Islam, cuma diberikan opsi bagi mereka. Silakan kalian tetap dengan kenasranian kalian, akan tetapi ada kompensasinya, yaitu membayar jizyah. Nah, ketika kaum muslimin berhasil menguasai mereka, tentunya kaum muslimin berada di atas. Ya, orang-orang yang enggan untuk membayar jizyah, mau tidak mau mereka masuk Islam. Akhirnya mereka masuk Islam. Demikian juga ketika melihat berinteraksi dengan kaum muslimin, dalam keadaan kaum muslimin berada di atas, maka mereka pun ya tertarik untuk masuk Islam. Jadi begitu proses untuk mengislamkan orang-orang di luar Jazirah Arabiyah. Nah, ketika itu Abu Bakar Ash-Shiddiq mengirimkan pasukan. Pasukannya dibagi 4. Yang pertama adalah pasukannya Yazid bin Abi Sufyan. Ya, ini adalah saudaranya Muawiyah. Bukan anaknya Muawiyah ya, karena anaknya Muawiyah namanya juga Yazid. Tapi Yazid ini Yazid bin Abi Sufyan, saudara laki-laki dari Muawiyah. Maka dia ditugaskan oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq untuk menaklukkan kota Damaskus. Kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah, ini yang paling jauh, diutus atau dikirimkan pasukannya oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq untuk menaklukkan Al-Hims. Al-Hims ini yang paling utara, paling ujung. Sekarang masuk wilayah Suriah. Damaskus juga masuk Suriah ya. Al-Hims sekarang ya namanya Al-Hims. Kemudian Amr bin Al-As dikirim untuk menaklukkan Baitul Maqdis, Palestina. Nah, ini arahnya agak ke timur, agak ke barat. Ya. Makanya Amr bin Al-As itu ketika berhasil menaklukkan Baitul Maqdis, nanti dia akan lanjut ke Mesir. Kan Palestina itu dia berbatasan dengan Mesir. Ya, berbatasan dengan Mesir. Kemudian Syarahbil bin Hasanah ditugaskan untuk menaklukkan Urdun, Jordania. Ya. Nah, ini pasukan seperti ini kira-kira, Pak. Ada 4 pasukan yang dikirimkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, diberangkatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ini ada Jaish Abi Ubaidah bin Jarrah yang tugasnya adalah Hims paling atas. Kemudian Jaishnya Yazid ibn Abi Sufyan, ya, ini untuk menaklukkan Damaskus. Kemudian Syarahbil bin Hasanah ini untuk menaklukkan Urdun. Kemudian Jaishnya atau pasukannya Amr bin Al-As ini untuk menaklukkan Baitul Maqdis. 4 pasukan dikirimkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ketika itu Abu Bakar meminta agar Khalid bin Walid yang sudah mencatat serangkaian prestasi di Irak untuk membantu kaum muslimin yang sedang memerangi bangsa Romawi di negeri Syam. Maka kemudian Khalid bin Walid pun begitu menerima utusan dari Abu Bakar As-Siddiq, ya, beliau langsung melaksanakan tugas tersebut. Bahkan beliau dari Al-Anbar, ya, dari utara ini, dari Al-Anbar untuk menuju ke Yarmuk, ya, ke Yarmuk, titik pertemuan pasukan kaum muslimin, ini hanya ditempuh dalam waktu 5 hari. Beliau menempuh jalan yang belum pernah ditempuh oleh rombongan lainnya. Ya, jadi beliau mencari jalan yang paling cepat. Demikian patuhnya dia kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya. Bagaimana caranya agar bisa dengan cepat bertemu dengan pasukan kaum muslimin di negeri Syam? 5 hari, bayangkan, Pak. Ya, dari Irak ke pusatnya atau ke tengahnya negeri Syam. Luar biasa yang dilakukan oleh Khalid bin Walid. Bahkan lebih daripada itu, Khalid bin Walid, ya, di sepanjang perjalanan Khalid bin Walid itu menaklukkan daerah-daerah yang beliau lewati. Jadi daerah-daerah yang dilewati oleh pasukan beliau dalam keadaan beliau ingin cepat-cepat ke negeri Syam. Itu di sepanjang perjalanan daerah-daerah yang dilalui oleh Khalid bin Walid takluk kepada kaum muslimin. Tapi memang pasukannya Persia tidak terkonsentrasi di sana karena mereka terkonsentrasi untuk menahan laju kaum muslimin yang menuju ke Al-Madain. Ya. Makanya ketika Khalid bin Walid meninggalkan medan pertempuran di Irak, ya, bangsa Persia berhasil mengkonsolidasi kekuatannya kembali, kemudian mengembalikan kembali wilayah-wilayah yang sebelumnya dicaplok oleh kaum muslimin. Sampai kemudian nanti di masa Umar Khattab terjadi gencatan senjata, baru kemudian Umar mengirim gelombang yang kedua yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas untuk menaklukkan Irak. Ya. Jadi begitu ditinggal oleh Khalid bin Walid, terjadi kemunduran di Irak. Ya, konsekuensi, ya, mau tidak mau, enggak bisa dua-duanya jalan. Maka kemudian Khalid bin Walid mengikuti perintahnya Abu Bakar As-Siddiq, beliau pun kemudian bergabung dengan pasukan kaum muslimin di sebuah tempat yang bernama Yarmuk. Jadi ini perintah dari Abu Bakar As-Siddiq agar semua kaum muslimin itu berkonsentrasi di satu tempat untuk memukul pasukan Romawi. Maka dipilihlah perang satu daerah yang bernama Yarmuk. Ya, pasukannya Abu Ubaidah, pasukannya Yazid, pasukannya Syarahbil bin Hasanah, demikian juga pasukannya Amr bin Al-As, semuanya berkumpul di Yarmuk. Lalu datanglah pasukan Khalid bin Walid, sehingga terkumpullah pasukan kaum muslimin yang demikian banyak di sana, di Yarmuk ini. Ya. Jadi kalau dilihat laju peperangan itu, sebenarnya Abu Ubaidah itu sudah menuju ke Damaskus. Tapi kemudian terdengar berita bahwa Heraklius mengirimkan pasukan yang demikian banyak untuk memukul kaum muslimin, maka mereka mundur ke Yarmuk. Sehingga perangnya itu terjadi di Yarmuk. Ya. Maka kemudian pasukan kaum muslimin berkumpul di sana, ada 30 ribu pasukan kaum muslimin yang berkumpul di Yarmuk. Sementara pasukannya Heraklius, ya, yang dipimpin oleh salah seorang panglima yang hebat dari kalangan mereka, itu terkumpul 120 ribu pasukan. Ya, mereka berkumpul untuk menghadang pasukan kaum muslimin. Namun kemudian kaum muslimin yang di bawah kepemimpinan Khalid bin Walid, mereka begitu antusias untuk berperang. Ya, karena banyak di antara yang kaum muslimin yang ikut pertempuran Yarmuk ini, dulu mereka adalah pentolan-pentolan kesyirikan. Di antaranya adalah sahabat yang bernama Ikrimah bin Abi Jahal. Ya, anaknya Abu Jahal. Dia merasa bersalah selama berada di dalam kekufuran, dia banyak memerangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau merasa bahwa inilah saat untuk membuktikan ya loyalitas dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai beliau mengatakan, selama masa kekufuranku aku banyak memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku berharap aku bisa membalas itu semua dalam peperangan ini. Maka kemudian Ikrimah bin Abi Jahal dan para sahabat yang lainnya, mereka bertempur habis-habisan. Ya, sehingga orang-orang Romawi, pasukan Romawi kocar-kacir dan mereka pun mengalami kekalahan yang sangat fatal. Dari 120.000 pasukan Romawi yang tewas di medan pertempuran, 100.000 pasukan. Ya. Sementara kaum muslimin, dari 30.000 pasukan kaum muslimin yang meninggal atau yang mati syahid ketika itu, 3.000 orang. Ya. Jadi perangnya habis-habisan betul. Ya. Dan ini memang terjadi kesalahan ya. Ya semuanya Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan. Kemenangan ini ya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak yang menentukan kemenangan dalam suatu pertempuran. Ini variabelnya banyak sekali ya. Apalagi perangnya sangat masif. Ya, ratusan ribu orang yang terlibat, puluhan ribu orang yang terlibat. Sehingga variabel yang mempengaruhi kemenangan itu sangatlah banyak. Strategi, persenjataan, demikian juga posisi. Nah, kaum muslimin ini diuntungkan dengan posisi ini, kesalahannya panglima Romawi, ya, mereka menghadapi kaum muslimin di daerah yang tidak strategis. Ya, ini kalau analisa perangnya ya. Jadi mereka itu terjepit sesungguhnya. Ya, yang kita bisa lihat di sini, yang biru itu adalah pasukannya Romawi. Yang merah ini kaum muslimin. Nah, strateginya Khalid bin Walid, peperangannya terjadi beberapa hari, Pak. Jadi bukan satu hari selesai, enggak. Ya, ngetek kayak 100.000. Butuh waktu itu 7 hari ngabiskan 100.000 orang itu cepat ya. Cepat itu. Ya, kalau zaman sekarang ya mungkin bisa satu hari ngabiskan ratusan ribu. Ya, tembak aja pakai nuklir kayak Hiroshima dan Nagasaki. Blar, ratusan ribu orang mati. Ya, tapi zaman dulu ya pakai pedang. Dan itu bertempur, bukan orang-orang yang sudah ditangkap kemudian diteretet itu, enggak. Ini pertempuran. Selama 7 hari terjadi pertempuran, ya 6 atau 7 hari ya, pertempuran antara kaum muslimin dengan bangsa Romawi, ya. Khalid bin Walid berusaha menjepit ya pasukan orang-orang Romawi. Nah, ini lokasi pertempurannya seperti ini. Jadi memang dia di lembah, lembah Yarmuk ini. Ya, jadi dijepit pasukannya. Makanya tempatnya itu sangat tidak strategis ya. Kalau pasukan itu banyak ya, dia membutuhkan tempat yang demikian luas. Pasukan sebanyak apapun kalau dia bertarung di tempat yang sempit ya, maka tidak akan efektif. Contohnya perang Uhud, Nabi SAW itu cerdas ya, beliau mengatur strategi bagaimana agar 3.000 pasukan kaum musyrikin di perang Uhud itu menjadi tidak efektif. Bagaimana caranya? Nabi jepit. Kita memilih lokasi pertempuran antara Gunung Uhud dengan Jabar Rumah. Jadi tempat pertempurannya itu sempit. Kalau istilahnya itu bottleneck. Bottleneck itu leher botol. Ya, walaupun kecap itu isinya banyak, tapi kalau keluar ya biasanya cuma sedikit-sedikit. Kenapa? Karena bottleneck, ada leher botolnya. Beda kalau dia langsung dibuka thread seperti itu, enggak. Ini enggak bisa. Dia sedikit keluarnya. Nah, seperti ini juga kalau kelihatannya wallahu taala alam, inilah yang dilakukan oleh Khalid bin Walid. Pasukan 100.000 pasukan kaum bangsa Romawi ini menjadi tidak efektif di perang Yarmuk. Nah, kemudian Khalid bin Walid juga di antara strategi beliau membiarkan pasukan kaum musyrikin ini maju sehingga membuat ruang bagi Khalid bin Walid. Ya, Khalid bin Walid ini dikenal dengan kepiawaiannya memimpin pasukan kavaleri. Ya. Jadi ada kavaleri. Kalau yang berjalan kaki itu apa? Hah? Ada infanteri ya. Ada infanteri, ada kavaleri. Ya. Nah, Khalid ini masyhur dengan kavalerinya. Jadi beliau dengan pasukan kavalerinya itu menyerang dari belakang sehingga kacau kacau balau pasukan orang-orang Romawi sampai kemudian mereka lari, kabur dari medan pertempuran pada hari yang ketujuh, sehingga banyak sekali di antara mereka yang kemudian tewas di medan pertempuran. Jadi inilah kemenangan yang kesekian kalinya, ya, kemenangan yang kesekian kalinya didapatkan oleh Khalid ibn Walid radhiyallahu taala anhu. Muncul suatu permasalahan ketika Khalid ibn Walid sedang berada di puncak kemasyhurannya, ya, setelah ekspedisi beliau di Irak sukses, kemudian dikirim oleh Abu Bakar ke negeri Syam, perang Yarmuk sukses. Beliau sedang berada di puncak-puncak ya karirnya. Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia. Lalu diganti oleh Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian langsung turun SK. Ya, penurunan atau pencabutan ya jabatan Khalid Ibn Walid sebagai panglima. Wah, ini kan tadi saya sengaja menggambarkan bagaimana kehebatan Khalid bin Walid biar emosi kita ke bawah. Ya. Kok tiba-tiba Umar begitu naik jadi khalifah? Ya, perintah pertamanya adalah memecat Khalid bin Walid. Ya. Maka kita diuji nih, husnuzan apa seudzan sama Umar. Ya, sebagian orang menganggap bahwa Umar tidak mau tersaingi, makanya ketika beliau diangkat jadi khalifah, yang pertama kali beliau lakukan, ini menurut orang-orang yang berpandangan negatif, adalah menyingkirkan ya orang-orang yang bisa menandingi pamor beliau. Khalid pecat. Kan seperti itu. Ya enggak? Kalau ingin apa? Ingin naik ke atas, ya. Dulu zaman presiden kita, ya kalau ada jenderal yang menonjol pamornya, ya sudah mulai banyak orang yang mengeluh-elukan, biasanya dimatikan karirnya. Ya, presiden kita yang dulu, kalau ada jenderal TNI Angkatan Darat yang mulai pamornya naik, itu biasanya dibuang. Entah jadi duta besar, ya, entah jadi pokoknya dibuang. Jangan sampai kemudian punya nama di Indonesia. Ya, contohnya mertuanya SBY dulu, Pak. Sarwo Edi. Wah, itu kan gemilang-gemilang ya ketika dia sedang di puncaknya. Ya, ditaruh jadi duta besar. Kalau saya tidak salah, jadi duta besar Rusia. Gawiane numpas komunis, malah jadi duta besar di Rusia. Biar gak punya masa. Ya, mungkin orang akan berpendapat bahwa, oh, yang dilakukan oleh Umar ini sama seperti para pemimpin. Ya, ini menyingkirkan apa? Saingan. Nah, ini yang perlu kita bahas. Apakah benar Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ya, ingin menyingkirkan Khalid bin Walid? Jawabannya tidak sama sekali. Ya, ada beberapa hal yang disebutkan oleh para ulama yang menjadi latar belakang mengapa Umar bin Khattab mengganti Khalid bin Walid. Ya, beliau menggantinya dengan Abu Ubaidah bin Jarrah. Ya. Alasan yang pertama, ya, disebutkan dalam sebuah riwayat diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra bahwa Umar bin Khattab menjelaskan sendiri apa yang menjadi background atau alasan Khalid bin Walid diganti oleh Abu Ubaidah. Beliau mengatakan, "Inni a'tadiru ilaikum min Khalid bin Walid fa inni amartuhu an yahbisa hadzal mal ala dha'afatil muhajirin fa atahu dzal ba's wa dzal syaraf wa dzal lisan fa naza'tuhu." Latar belakangnya ada perbedaan pendapat ya antara Umar sebagai khalifah dengan Khalid bin Walid yang berada di lapangan. Di masa Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq itu memberikan otonomi kepada panglima-panglimanya untuk membagi ghanimah, untuk memperlakukan tawanan seperti apa. Ini diberikan otonomi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Maka Umar ketika itu dia ingin agar pemerintahannya terpusat. Apa yang dilakukan oleh komandan di medan pertempuran itu harus sepengetahuan khalifah. Gak bisa dia kemudian untuk memutuskan sendiri. Nah, Khalid bin Walid dia masih terbawa dengan tradisinya Abu Bakar As-Siddiq dengan otonom yang demikian luas. Maka apa yang dilakukan? Ya seperti biasa, ketika dia mendapatkan ghanimah, dia berikan kepada siapa yang dia pandang memang maslahat untuk memberikan ghanimah itu kepada mereka. Ijtihad seorang pemimpin. Ya. Umar bin Khattab berada jauh di kota Madinah. Dia yang tahu keadaan di lapangan. Sehingga Khalid bin Walid memberikan atau membagi-bagikan ghanimah tersebut sesuai dengan pandangan ijtihad beliau sebagai seorang pemimpin. Padahal Umar ya mengatakan kepada Khalid ya, "Ayyah bisa hadal mal." Harta yang didapati itu ditahan dulu. Kenapa? Biar dibagi-bagikan kepada ya, kepada kaum duafa dari kalangan muhajirin. Muhajirin yang tinggal di Madinah banyak di antara mereka yang miskin. Hartanya diberikan kepada mereka. Namun Khalid bin Walid dengan ijtihad beliau memberikannya kepada orang-orang yang teranggap mampu, bahkan orang-orang yang memiliki kemuliaan, orang-orang yang dzal lisan, yang pintar berbicara menurut perspektifnya Umar. Fanazatuhu, maka aku pun kemudian ya mencabut kemenangan Khalid bin Walid, wa amartu Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Kemudian aku pun memberikan kewenangan tersebut kepada Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Jadi tidak ada masalah sama sekali. Kedua-dua para sahabat ini memiliki ijtihad. Khalid bin Walid berijtihad bahwa harta ini lebih baik dibagikan kepada orang-orang tertentu. Adapun Umar, beliau berijtihad bahwa harta ini lebih baik untuk ditahan, diberikan kepada kaum du'afa. Nah, karena Khalid bin Walid dia tetap melakukan tradisinya Abu Bakar As-Siddiq, tidak mengikuti perintah dari pusat, maka Umar memandang penting untuk melakukan penggantian Abu Ubaidah bin Jarrah untuk menggantikan Khalid bin Walid. Paham ya Pak ya? Ini sebab yang pertama. Kenapa Umar bin Khattab mengganti Khalid bin Walid? Karena ada perbedaan. Yang namanya komandan ya dengan orang yang di bawahnya harus selaras. Kalau enggak selaras, bisa terjadi konflik. Maka diganti dengan Abu Ubaidah bin Jarrah. Ini jawaban yang pertama. Kemudian jawaban yang kedua, kenapa Umar bin Khattab kemudian sampai mengganti Khalid bin Walid dalam keadaan Khalid bin Walid berada di puncak-puncak kegemilangannya? Karena Khalid bin Walid ini mulai dipuja-puja oleh bala tentaranya. Mulai ada suara ya yang mengatakan Khalid datang, kita menang. Tentu ini merupakan perkara yang sangat rentan. Ya. Bisa-bisa seseorang itu menisbatkan kemenangan kaum muslimin kepada Khalid bin Walid. Padahal kemenangan datangnya dari mana? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Umar sangat khawatir. Inilah bagaimana seorang pemimpin menjaga tauhid. Umar sangat khawatir ya tauhidnya kaum muslimin tercoreng gara-gara pendapat semacam ini. Ya, Khalid datang, kita menang. Bahaya, Pak. Sehingga kaum muslimin tidak lagi menyandarkan kemenangan itu pada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian Umar ingin membuktikan kepada kaum muslimin, kemenangan datangnya dari Allah. Selama kalian berada di atas kebenaran, selama niat kalian ikhlas membela agama Allah, menolong Allah, maka Allah akan berikan kemenangan kepada kalian siapapun yang menjadi pemimpin. Ya. Itu prinsip tauhid. In tansurullah yansurkum. Kalau kalian menolong agama Allah akan datang pertolongan, bukan karena Khalid bin Walid. Maka beliau ingin buktikan ini semua, digantilah Khalid bin Walid dengan Abu Ubaidah bin Jarrah. Dan apa yang terjadi setelah Khalid diganti, kaum muslimin tetap mendapatkan kemenangan. Ya. Makanya disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi, Adz-Dzahabi menukilkan dalam Syiar A'lam An-Nubala, ya, beliau mengatakan la unzi'anna Khalidan hatta yu'lam annallaha innama yansuru dinahu ya'ni bi ghairi Khalid. Sesungguhnya aku mencopot Khalid sebagai panglima agar manusia-manusia mengetahui, agar semua orang mengetahui bahwa Allah ini akan menolong ya agamanya walaupun tanpa Khalid. Walaupun tanpa Khalid. Ya. Jadi ini yang menjadi latar belakang kenapa Umar bin Khattab kemudian mencabut Khalid bin Walid. Jangan sampai ada kultus individu yang mengatakan bahwa kalau Khalid datang, kita menang. Jangan sampai seperti itu. Allah tetap akan memberikan pertolongan kepada kaum muslimin walaupun tanpa Khalid. Kemudian jawaban yang ketiga, ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menginginkan adanya keseimbangan. Ketika Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, Abu Bakar As-Siddiq dikenal dengan kelemah lembutannya. Adapun Umar dikenal dengan sikap tegasnya. Ada perimbangan di sana. Nah, ketika Umar naik menjadi khalifah, kemudian yang menjadi tangan kanan beliau adalah Khalid bin Walid, maka mereka berdua memiliki karakter yang hampir sama. Sama-sama keras, sama-sama tegas. Kalau pemimpinnya keras, kemudian yang di bawahnya juga keras, maka akan terjadi konflik. Maka Umar pun mengganti Khalid dengan Abu Ubaidah bin Jarrah. Makanya disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa kana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yu'thiru azla Khalidin wastinabata Abi Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu li'anna Khalidan kana syadidan ka Umar. Yang menjadi latar belakang kenapa Umar mengganti Khalid bin Walid ya dengan Abu Ubaidah bin Jarrah, karena Khalid itu adalah orang yang tegas, orang yang keras seperti Umar. Wa Abu Ubaidah kana layyinan ka Abi Bakar. Sedangkan Abu Ubaidah memiliki karakter yang lemah lembut seperti Abu Bakar. Wa kana al-aslah li kullin min huma an yuwalli man wallah. Oleh karena itu yang paling aslah, paling baik adalah semuanya itu saling melengkapi. Kalau sama-sama keras akan terjadi pertentangan. Namun kalau yang satu keras, yang satu lembut, maka akan ada yang saling mengerem. Kalau ini terlalu lambat, maka yang keras akan mendorong. Kalau ini terlalu cepat, maka yang ini akan mengerem. Ya. Inilah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, liyakuna amruhu mu'tadilan, agar kepemimpinan mereka berlangsung dengan seimbang. Inilah tiga alasan yang disebutkan oleh para ulama mengapa di awal-awal naiknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai khalifah, yang pertama kali beliau lakukan adalah mengganti Khalid bin Walid. Ya. Dengan demikian jelaslah apa yang menjadi alasan beliau. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas penaklukan demi penaklukan yang dilakukan di masa Umar. Seru sekali bagaimana Umar bisa menyebarkan kaum muslimin dengan begitu cepat, ya, dengan begitu cepat. Belum ada penaklukan yang lebih cepat daripada yang dilakukan oleh Umar bin Khattab dengan ya pengaruh yang sampai sekarang masih terasa. Orang bisa menyebarkan pasukan dengan cepat, tapi pengaruhnya cepat juga hilang. Tapi Umar ya menyebarkannya dengan cepat, pengaruhnya terasa sampai sekarang. Wallahu taala alam bisawab. Kita cukupkan dulu sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.